Konsultasi Syariah. Membawa tanah Mekah ke tanah air. Pertanyaan. Katanya tidak boleh membawa bebatuan atau kerikil di kota Mekah atau Madinah. Jika melanggar, bisa mengancam kehidupan seseorang. Misalnya hidupnya jadi tidak tenang. Apakah ini benar? Jawaban. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Daerah Mekah dan Madinah merupakan tanah haram yang memiliki hukum khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang telah menjadikannya suci, dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml, ayat 91. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rahasia penamaan Mekah dengan tanah haram. Sesungguhnya kota ini Allah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Belum pernah Allah halalkan berperang di dalamnya sebelumku, dan Allah tidak halalkan bagiku untuk memerangi penduduknya kecuali beberapa saat di waktu siang, yaitu ketika Fathu Mekah. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hukum yang berlaku sebagai konsekuensi Allah jadikan tanah ini sebagai kota haram. Beliau bersabda, yang artinya, dia haram dengan kemuliaan yang Allah berikan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah mengambil tanah atau kerikil di Mekah maupun Madinah termasuk dalam cakupan hadis ini? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengambil tanah di Mekah atau Madinah kemudian dibawa ke luar daerah. Pertama, dibolehkan mengambil tanah atau kerikil kota Mekah atau Madinah ke luar daerah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah. Mereka beralasan bahwa tidak ada dalil yang melarang hal ini, sehingga kembali kepada hukum asal yaitu mubah. Sementara hadis tentang haramnya daerah Mekah dan Madinah itu berlaku untuk selain tanah, seperti pepohonan, binatang, dan yang lainnya. Kedua, makruh mengambil tanah atau kerikil kota Mekah atau Madinah keluar daerah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, di antaranya Syafi'iyah dan Hambali. Mereka berdalil dengan pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ibnu Jasir mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, tidak boleh mengeluarkan tanah Madinah. Ini juga yang dinyatakan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Tidak boleh mengeluarkan kerikil Mekah keluar kota Mekah. Dalam kitab Al-Muntaha dinyatakan, makruh membawa keluar tanah dan kerikil di daerah haram keluar daerah haram. Mufidul Anam fi Tahrir Ahkam lil Hajj. Al-Mubarak Furi menukil keterangan Al-Muhib At-Tabari yang menjelaskan, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa keduanya memakruhkan membawa keluar sedikit pun tanah dan kerikil Mekah ke daerah halal, Mur'atul Mafatih. Ketiga, haram membawa keluar tanah atau bebatuan di kota Mekah dan Madinah keluar wilayah. Ini merupakan pendapat sebagian Syafi'iyah. An-Nawawi dalam syarah Al-Muhaddab mengatakan, ada beberapa pendapat di kalangan Syafi'iyah tentang hukum membawa keluar tanah atau bebatuan dari Mekah, makruh ataukah haram. Meskipun Al-Muhamili dan yang lainnya mengatakan, jika ada orang yang membawa keluar, maka dia tidak wajib ganti rugi. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan makruh, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Bagi yang sudah terlanjur mengambil, dan membawanya ke tanah air, maka dia bisa melakukan tahapan berikut. 1. Bertaubat dan memohon ampun kepada Allah karena telah melakukan kesalahan. 2. Mengembalikan tanah atau bebatuan, baik dikembalikan sendiri atau dititipkan orang lain. 3. Jika tidak mampu mengembalikannya, bisa diletakkan di tempat manapun yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam ensiklopedia Islam dinyatakan, Syafi'iyah menegaskan haramnya membawa keluar tanah atau bebatuannya dari daerah haram. Juga tidak boleh membuat kreasi dari tanah Mekah, misal dibuat jadi kendi. Jika dibawa keluar tanah haram, maka wajib mengembalikannya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Al-Mawardi mengatakan, jika dia membawa keluar bebatuan dari daerah haram atau sebagian tanahnya, maka dia wajib mengembalikannya ke tempat semula dan mengembalikannya ke tanah haram. Al-Hawi fil Fiqh Asy-Syafi'i. Demikian, Allahu A'lam.